Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى نبينا محمد صلوات وسلام عليه ربه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين بارك الله فيكم. الحمد لله dengan توفيق والعناية من الله جل وعلا سمات sampai saat ini kita diberikan kenikmatan di atas manhaj as-salim, di atas bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang tentunya barakallahu fikum tidak semua mendapatkan kenikmatan yang besar ini. Lebih dikhususkan lagi kenikmatan duduk mempelajari dinullah, mempelajari agama Allah, di saat kita melihat barakallahu fikum gemerlapnya kehidupan dunia ini, yang apabila seorang hamba tidak kembali kepada agamanya, bagaimana Islam menjelaskan hakikat daripada hayatud dunia, dia akan terpelanting, dia akan terbawa, dia akan terseret, dan tentunya yang demikian merupakan kebinasaan. Ketika dirinya menjadi hamba, menghambakan diri terhadap dunia, ta'is abdud dinar udirham al-qatifah, ini halak, binasa mereka, orang-orang yang menghambakan dirinya kepada dunia. Maka majalisul ilm barakallahu fikum merupakan ni'matun azimah yang tentunya senantiasa harus disertai keikhlasan di dalam menuntutnya. Tidak lain lillahi jalla wa ala, dan tentunya barakallahu fikum raf'a jahli an-nafsi wa an-ghairi, mengangkat kejahilan yang ada padanya dan yang lainnya. Maka demikianlah merupakan ciri Ahlus Sunnah yang senantiasa di tengah-tengah kesibukan dari kegiatan mereka, kesehariannya mencari ma'isyah, tetapi senantiasa memiliki himmah untuk terus mempelajari warisan para anbiya. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma. Para anbiya mereka tidak mewariskan dinar atau dirham. Yang diwariskan adalah ilmu agama Allah Azza wa Jal. Maka Ahlus Sunnah barakallahu fikum terus mempelajari warisan para anbiya. Terus mempelajari apa yang dibimbing oleh para ulama, apa yang ditulis oleh para ulama. Terus memperdalam agama Allah Azza wa Jal. Yang demikian barakallahu fikum sungguh sangat sedikit. Terlebih lagi betapa butuhnya kaum muslimin kepada penyeru-penyeru tauhid, penyeru-penyeru kebaikan. Seandainya barakallahu fikum Ahlus Sunnah As-Salafiyun mereka mengajarkan tauhid wal aqidah, mereka seluruhnya du'at ilallah, sungguh tidak akan cukup untuk menyebarkan tauhid. Begitu banyak kaum muslimin yang mereka jauh dari bimbingan tauhid, yang tidak ada memiliki ihtimam di dalam menyebarkan ini kecuali Ahlus Sunnah. Tentunya barakallahu fikum di dalam penyebaran ini pun, yakni tauhid, tentunya di atas ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, la ala jahl, bukan di atas kebodohan. Tentunya al-ilmu bita'allum, ilmu itu seseorang mempelajarinya. Duduk di majalis al-ilm, tafaqquh fid din, dan itu merupakan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Akhwana fid din, barakallahu li wa lakum. Walhamdulillah, kita semuanya telah mendapatkan taujihat wa irsyadat, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan dari para asatidah al-fudhala, wabil khusus pada hari-hari ini Al-Ustaz Abu Abdillah Luqman Ba'abdu hafizahullahu ta'ala telah memberikan bimbingan kepada kita. Yang ini merupakan azimah, bimbingan yang begitu mulia. Barakallahu fikum, sikap seorang Ahlus Sunnah, akhlak wal adab wal muamalah dan yang lainnya barakallahu fikum, tentu ini semua dituntut bagi Ahlus Sunnah setelah memahami ilmu berkaitan dengan apa yang disampaikan, dituntut untuk mengamalkannya. Maka ini semua adalah kebaikan yang begitu besar, yang begitu banyak, dibangun di atas keikhlasan, tidak lain barakallahu fikum dalam rangka untuk menegakkan dakwah yang begitu agung ini, tauhid kepada kaum muslimin. Terus disertai dengan bimbingan akhlak wal adab, baik di dalam bermuamalah dan yang lain sebagainya. Fajazahullahu khaira atas bimbingan yang beliau sampaikan barakallahu fikum. Akhwana fid din, barakallahu li wa lakum. Sebagaimana kita sebutkan di awal tadi bahwasannya apabila seorang hamba Allah Azza wa Jal di masa-masa ini mereka tidak kembali kepada agamanya, seorang muslim tidak kembali kepada din, kepada sunnah, di dalam bersikap, khususan barakallahu fikum, di dalam menyikapi bagaimana besarnya cobaan ujian, dibukakannya pintu-pintu dunia ini, yang terkadang barakallahu fikum tidak sedikit apabila seorang melangkah padanya, dia melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mauqif seorang muslim di dalam menyikapi perkara ini barakallahu fikum? Disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma, fa'antum insya'Allah qad hafidhum hadal hadith. Ketika Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memegang pundaknya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, litanabbuh, dalam rangka agar diperhatikan apa yang akan disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan bimbingan, arahan, taujihat kepada para sahabat, haris, kecemburuan yang besar, sikap peduli yang ada pada beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam banyak hadis dijelaskan bagaimana beliau alaihi salatu wassalam memiliki kepedulian yang begitu besar, kecemburuan, semangat untuk menjaga iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Aina'an. Lalu beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau alaihi salatu wassalam, diajarkan bagaimana seorang muslim memiliki sikap mauqif terhadap hayatu dunia, yang tidak sedikit manusia terperosok dan jatuh, menjadikan dia jauh dari Islam, keluar dari manhajus salim, bahkan tidak sedikit mereka keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, Islam. Kata Nabiuna alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abir sabil. Jadilah engkau wahai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di dunia ini. Tentunya barakallahu fikum, kita mengetahui dunia merupakan salah satu fase seseorang menuju negeri akhirat yang kekal. Dan ini merupakan fase yang kedua setelah seorang hamba Allahu Azza wa Jal berada di fase yang pertama, di batni ummi, di dalam perut seorang ibu, kurang lebih 9 bulan, lalu dilahirkan ke muka bumi, dia berada di fase yang kedua. Fase ini barakallahu fikum tidak pernah disebutkan di dalam ayat Allah, tidak pernah disebutkan di dalam hadis tentang kemuliaannya. Yang ada Allah Jalla wa Ala memberikan peringatan, mengkhabarkan untuk hati-hati terhadap perkara ini, dunia. Begitu pula Nabi Yuna alaihi salatu wassalam memberikan peringatan, jangan sampai haya atau hayat dunia ini menjadikan seseorang lalai dari beribadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Darul amal. Tempat beramal. Sekecil apapun yang diamalkan olehnya dari amalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan hasilnya dan melihat itu. Begitu pula sebaliknya, barakallahu fikum. Tetapi hawa yang senantiasa mengajak kita untuk jatuh dan mengajak kita untuk senantiasa mengejarnya, yang senantiasa hawa ini tidak akan pernah puas dengan apa yang ada pada dirinya dalam urusan dunianya. Fase yang kedua ini merupakan fase penentu. Hal huwa min ahlil jannah atau min ahlin nar? Apakah dia termasuk ahlul jannah atau ahlun nar? Iyadan billah. Di fase ini, barakallahu fikum, kesempatan baginya untuk banyak beramal, amalan saleh, dibangun di atas keikhlasan dan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, "Ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir." Dunia itu merupakan penjaranya seorang muslim dan surganya orang kafir. Seorang muslim, barakallahu fikum, ketika hidup di dunia ini, dia berusaha istiqamah di atas dinullah, menjalankan sunnah Rasulullah, tidaklah dia melangkah, melainkan dia akan mencari tahu apakah langkah yang dia tempuh ini diperbolehkan oleh syariat Allah. Tertahan dia. Terkadang barakallahu fikum, dalam urusan dunianya, dia mendapati satu kesempatan yang dia tempuh, dia akan mendapatkan dunianya, mendapatkan laba yang besar, mendapatkan keuntungan. Ya subhanallah, dia melihat, dia mengetahui ahkam, ternyata amalan yang dia lakukan dalam mereka untuk mencari rizki, perkara yang diharamkan dalam syariat. Ya. Padahal apabila dia tempuh, dia amalkan, barakallahu fikum, dia mendapatkan keuntungan yang besar. Akhirnya, dia seorang yang tunduk. Demikianlah seorang mukmin. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqul sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Tidak akan mengucapkan selain dari kalimat sami'na wa ata'na seorang mukmin dalam segala urusannya, ketika diseru, disampaikan kepadanya Al-Qur'an wa sunnah, qala Allah wa qala rasul, melainkan dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung mereka, orang-orang yang senantiasa tunduk dan taat kepada bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dia tahan hawanya. Dia tahan keinginannya untuk mendapatkan dunia. Yang menahan dia adalah ketetapan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kafir tidak akan melihat itu. Tidak akan melihat halal wal haram. Yang penting bisa menguntungkan dia, maka dia tempuh cara itu. Seorang mukmin tidak. dalam urusan dunianya. Minimal ketika dia mendapati syubhat, dia akan tinggalkan itu. Ketika dia tinggalkan syubhat, dia telah menjaga agamanya. Dan dia besar hati dengan itu. Barakallahu fikum. Demikianlah. Sudah menjadi barakallahu fikum ketetapan yang dikhabarkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jangan sampai pula seseorang berpemikiran, sudahlah jangan mempelajari agama ini terlalu dalam. Iya. Kalau semakin memperdalam agama ini, semakin tahu hukum-hukum di dalam agama ini, semakin sulit kita mau cari ma'isyah. Mau seperti ini dilarang. Mau dagang ini dilarang. Mau kerja di perusahaan ini dilarang. Susah. Jadi salafi ini nanti miskin. Subhanallah. Sebab seseorang jauh dari agama Allah. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Khawatir dia akan termasuk orang-orang yang berpaling dari agama Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ لَا يَتَعَلَّمُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ini termasuk al-i'rad an dinillah. Berpaling dari agama Allah. لا يتعلمه ولا يعمل به. Tidak mau mempelajarinya, tidak mau beramal dengan agama Allah, termasuk dari pembatal keislaman. Ya. Kekhawatiran dia, kebingungan dia. Kalau saya mempelajari agama Allah, mengetahui hukum-hukumnya, sempit dunia saya, sulit untuk saya dapatkan. Ya subhanallah. Barakallahu fikum. Ini kata Rasul alaihi salatu wasalam, kun fi dunya. Ya. Maka at-tatbiq, penerapan ini berat. Ya. Terkadang kita memiliki satu pekerjaan yang hawa ini lebih mendominasi. Padahal kita mengetahui pekerjaan itu haram. Iya. Yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan min. Seorang ahlu sunnah yakin itu. Membenarkan semua apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Ketika dia meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan karena dia mengetahui agama ini melarang perkara itu, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Seandainya saja dia terjatuh pada kemiskinan karena dia meninggalkan dunia, dikarenakan dunia yang dia senantiasa bergulut padanya, syariat menilai perkara yang diharamkan. Seandainya saja dia jatuh miskin, maka itu bukan dikhawatirkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan kemiskinan yang ditakutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tetapi yang dikhawatirkan oleh beliau, dibukakannya pintu dunia. Lalu berlomba-lomba mereka. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka berlomba-lomba. Binasa dan binasalah mereka. Barakallahu fikum. Yang ada peringatan. Umar hayatu dunya ila mata'ul gurur. فَلَا تَغُرَّمَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kehidupan perhiasan yang penuh dengan penipuan. Maka darul dunia yang darul amal merupakan penentu apakah seseorang ahli sa'adah atau ahli syaqawah fil akhirat, di fase yang berikutnya. Barakallahu fikum. Nabi Yunus alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada Ibnu Umar, kun fi dunya, jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia ini seolah-olah engkau asing, gharib. Orang asing barakallahu fikum, dia tidak akan memperhatikan. Orang asing di satu tempat, dia tidak mengetahui tidak memahami kondisi tempat itu. Dia asing. Dia tidak mengetahui tempat-tempat. Dia tidak mengetahui jalan. Dia asing. Antum datang ke satu negeri dalam keadaan antum asing barakallahu fikum, tidak mengetahui mau kemana, yang di benak kita bagaimana bisa kembali ke negeri kita. Tidak terlalu peduli dengan urusan yang ada di sekitarnya. Gharib. Naam. Tidak mempedulikan hirup pikuk yang ada di sekitarnya. Yang dia pikirkan bagaimana saya bisa kembali ke negeri saya. Kembali dengan selamat. Barakallahu fikum. Tidak memikirkan bagaimana saya harus membeli rumah dan tinggal padanya. Bukan itu yang dipikirkan. Tapi bagaimana saya harus kembali. Saya enggak betah di tempat ini. Iya. Saya tidak kenal dengan orang-orang yang di sekitar saya. Gharib dia. Au abiru sabil, atau orang yang ubur lewat. Ini musafir. Nah. Seorang musafir barakallahu fikum tidak akan memikirkan tinggal di situ. Bagaimana caranya secepatnya kembali ke negerinya? Tentu ini telah dihikayatkan oleh Nabiun alaihi salatu wassalam dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah. Ma'ana fid dunya ila karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidak aku tinggal di dunia ini kecuali seperti rakib. Ya. Seperti orang yang menaiki kendaraan. Berteduh di sebuah pohon. Berteduh sejenak. Tidak mungkin selamanya di pohon itu. Ya. Safar dia, lelah, letih, barakallahu fikum. Kalau sekarang di rest area, kalau di jalan tol, mampir ke hammam, minum gahwa, seger lagi lanjut perjalanan. Itu marah wa taraka. Kemudian melanjutkan perjalanan meninggalkan pohon itu. Demikianlah barakallahu fikum dihikayatkan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam. Kita sedang berteduh ini. Ayah. Lalu kita akan meninggalkan tempat ini menuju fase yang berikutnya, fase ketiga, alam barzakh. Iya. Tentunya di sana pun ada ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akan menjawab dengan keimanannya ketika disampaikan kepadanya tiga pertanyaan. Menjawab dengan keimanannya. Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam. Wa ammal murtad, adapun orang yang ragu, dia akan mengatakan hal adri sami'tu nas yaquluna syai'an faqultu. Sebatas mendengar orang mengatakan ini, aku ikut mengatakan. Ala jahl. Ini. Dia akan tinggalkan pohon itu lalu melanjutkan perjalanannya. Ya. Dia tidak akan menoleh ke pohon itu. Sudah selesai hajatnya, istirahat di situ. Naam. Al-mayyit barakallahu fikum. Sebagaimana hadis Anas bin Malik. Itba'ul mayyit thalathatun. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Fayarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Mayit diikuti tiga perkara. Harta, keluarga, amalan dia. Dua yang kembali, satu yang bersama dia. Harta dan keluarga yang dia miliki akan kembali, tidak akan menemani dia. dan yang kekal bersama dia, yang menemani dia adalah amalannya. Tinggal tergantung amalan apa yang dia miliki. Barakallahu fikum. Amalan saleh atau amalan yang jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kun fi dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Setelah mendengar barakallahu fikum sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Ibnu Umar pun mengatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautik. Setelah mendengar sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ini, beliau bersemangat menyampaikan kepada orang yang beliau dapati, apabila engkau berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Begitupun sebaliknya, engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore hari. Artinya ada kesempatan untuk melakukan amalan kebaikan, lakukanlah. Sekecil apapun amalan kebaikan itu, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Kata Abdullah bin Mubarak, terkadang barakallahu fikum amalan yang besar disebabkan niat yang menjadikan amalan itu kecil. Besar amalannya karena niat yang tidak baik menjadikan amalan itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Ada kesempatan untuk melakukan amalan saleh, maka jangan ditunda. Nantilah, nantilah. Barakallahu fikum. Wa khudh min sihatika limaradik. Ambil kesempatan ketika Allah memberikan nikmat sehat kepada kamu sebelum datang sakitmu. Dan kehidupanmu sebelum datang al-maut. Ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. As-sihat wal-farad. Orang kalau dapat kenikmatan sehat, lalai dia. Datang sakit, dia baru merasakan kenikmatan sehat. Ya Allah, kalau sehat, saya akan sholat berjamaah. Saya akan duduk di majalisul ilm. Allah angkat sakit, diberikan nikmat sehat. Lupa lagi dengan andai-andai yang dia angankan ketika dia sakit. Demikian manusia. Begitu pula barakallahu fikum fursah. Kenikmatan waktu luang yang Allah berikan, terkadang kita lalai. Begitu banyak abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, khususan di mahad barakallahu fikum, yang tidak didapati oleh ahlu sunnah di tempat yang lainnya. Salat berjamaah di atas sunnah, maka ini nikmat. Kita akan merasakan kenikmatan di sini terkadang ketika seseorang lalai, ketika di luar ma'had. Ya. Terkadang barakallahu fikum. Ya. Untuk mendapatkan sholat yang di atas bimbingan sunnah, kita harus berusaha mencari. Pergi bersemangat mencari. Ya. Sulit untuk mendapatkan. Ketika terkadang kita berada di ma'had, lalai dari menjaga waktu barakallahu fikum dan yang lain sebagainya. Terasa kenikmatan itu ketika seorang berada di luar. Ya. Maka nasihat yang disampaikan oleh Nabiyuna alaihi salatu wassalam kepada Ibn Umar ini radhiyallahu anhuma begitu mulia. Mauqif yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam tentunya ini merupakan pelajaran bagi kita sebagai umatnya beliau alaihi salatu wassalam. Untuk memiliki sikap sebagaimana yang menjadi bimbingan beliau ketika menyampaikan nasihat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam menyikapi barakallahu fikum hayat dunia. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalallahu wassalam wa baraka ala nabina Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين وأخير دعوان أن الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.